Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM di mana saja berada. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kembali kita untuk menggali dari sekian banyak harta warisan yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ilmu agama, berupa nasihat-nasihat yang mulia, nasihat-nasihat yang agung, yang tentunya mudah-mudahan itu semuanya bisa melembutkan daripada jiwa-jiwa kita, melembutkan hati-hati kita, sehingga mudah bagi kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan juga pula mudah bagi kita untuk menjauhi larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada kebahagiaan kehidupan seorang manusia, laki-laki ataukah perempuan, lebih daripada dia mampu untuk merealisasikan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya, yaitu untuk beribadah kepadanya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM di mana saja berada, pada pertemuan yang lalu telah saya nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang tiga perkara yang tidak pernah terlepas pada seorang manusia, apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan, apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir sekalipun, pasti akan berputar padanya tiga hal. Yang pertama yaitu kenikmatan. Setiap orang akan diberikan nikmat oleh Allah. Namun telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, seorang mukmin, seorang yang bertakwa, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia jadikan sebagai alat untuk dia bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan yang kedua adalah ujian. Siapapun seseorang mendapatkan ujian, namun seorang mukmin ketika dia mendapatkan ujian, dia akan bersabar dengan ujian tersebut. Adapun hal yang ketiga yang akan kita bahas di malam ini, yaitu dosa. Wa idza naba istaghfara. Apabila seseorang berbuat dosa, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan seorang mukmin, seorang yang saleh, seorang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia bermaksiat, dia melakukan dosa, dia melakukan kezaliman, maka segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini, kecuali orang yang maksum, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pasti mereka akan melakukan dosa. Pasti dia akan melakukan kezaliman. Pasti dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, kullu bani adam khata wa khairun khata in tawabun. Setiap anak manusia pasti akan melakukan yang namanya kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan, kata Rasulullah, adalah orang yang bertaubat daripada kesalahannya. Dan juga disebutkan dalam hadis kursi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ibn Adam, innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar. Wahai anak manusia, sesungguhnya engkau berbuat dosa siang dan malam. Siang dan malam engkau berbuat dosa. Maka mohon ampunlah dosamu kepadaku. Maka niscaya aku akan mengampuninya, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga siapapun manusia, bagaimana solehnya dia, walaupun sudah menghafal banyak dari Al-Quran, walaupun sudah menghafal dari hadis ribuan hadis, atau bahkan mungkin jenggotnya sudah lebat, atau mungkin jidatnya sudah hitam karena banyaknya sujud, maka pasti dia akan berbuat salah. Pasti dia akan berbuat dosa. Pasti dia akan berbuat kezaliman-kezaliman. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, memerintahkan kita seluruhnya untuk bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ إِلَى اللَّهِ. Dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan fahishah, perbuatan zina dan semisalnya, atau dia membalimi dirinya sendiri, zakarullah, maka ingatlah Allah, takutlah kepada Allah, ingatlah ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah dengan neraka Allah tabaraka wa ta'ala, ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu melihat apa yang kau buat. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengar setiap apa yang kau ucapkan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang terbetik dalam hatimu, apa yang tersirat dalam jiwamu. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui daripada detak daripada jantungmu. Ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa-dosa yang kita buat. Fastaghfiru li dhunubihim, maka mohon ampunlah, beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam dalam keadaan beliau sudah dijamin masuk surga, tidak ada dosa yang beliau bawa. Beliau seorang rasul yang maksum, yang terjaga daripada dosa dan kesalahan. Tetapi bersamaan dengan itu disebutkan dalam sebuah hadis, wallah inni astaghfirullah fil yawm 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala 100 kali. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syarpoid 96,1 FM di mana saja kita berada, marilah kita bertobat kepada Allah. karena taubat merupakan sifat-sifat kaum mukminin. Orang yang bertaubat merupakan tanda-tanda seseorang itu dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat daripada dosanya, tanda-tanda dia akan selamat di dunia dan di akhiratnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan tiga hal tersebut, fa inna ha'ula'i tsalas inwanus sa'adah. Bahwasanya tanda-tanda yang tiga tersebut merupakan tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Oleh karena itu, yang membedakan seorang mukmin, seorang yang bertakwa, dengan orang yang fajir, dengan orang yang fasik, yaitu ketika dia berbuat dosa, seorang mukmin segera dia memohon ampun dan beristighfar kepada Allah. Namun orang yang fajir dan orang yang fasik, justru dia akan menambah dari satu dosa ke dosa yang lainnya. Dari satu kezaliman ke zaliman yang lainnya. Dari satu maksiat kepada maksiat yang lainnya. Saya ingatkan diri saya, dan saya ingatkan saudara-saudara saya kaum muslimin dan kaum muslimat. Saya ingatkan kepada orang-orang yang masih meninggalkan sholat. Saya ingatkan kepada kaum wanita yang masih mengumbarkan auratnya. Saya ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang membiarkan anaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada suami-suami yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya, sehingga dia rela dan ridho istrinya keluar dari rumah dalam keadaan tidak menutup aurat. Dan saya ingatkan saudara-saudara saya kaum muslimin yang melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penyesalan orang-orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup, orang-orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal, orang-orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi daripada dosa-dosa, tetapi mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut sehingga mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Dan penyesalan mereka pada hari itu adalah penyesalan yang tidak akan bermanfaat sedikit pun kepada mereka. Rabbi irji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Fa'idha nufikha fis suri. Fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Ingatlah saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM di mana saja kita berada, kalau seandainya ayat Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa memberikan manfaat pada jiwa-jiwa kita, tidak akan bisa melembutkan daripada hati-hati kita, tidak bisa membuat diri kita takut kepada Allah, maka hal apa lagi yang akan bisa membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Hal apa lagi yang akan bisa melembutkan daripada hati kita? Dan hal apa lagi yang akan bisa memberikan semangat pada diri kita untuk bisa berbuat kebaikan, untuk bisa menjauhi daripada kejelekan. Rabbi irji'uni la'ali a'malu salihan fima tarak. Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, hidupkan aku kembali sekejap. La'ali a'malu salihan fima tarak, agar aku bisa beramal apa yang telah kutinggalkan daripada amalan-amalanku. Yang dahulunya aku tidak pernah sholat, hidupkan aku kembali, aku ingin sholat. Yang dulunya aku tidak pernah berpuasa, hidupkan aku kembali untuk aku berpuasa. Yang dulunya aku selalu bermaksiat kepadamu, yang dulunya aku selalu berbuat kezaliman, hidupkan aku kembali agar aku bisa beristighfar dan memohon ampun kepadamu. Namun apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, kamu tidak akan dikembalikan ke dunia, itu hanya omongan kosong kamu saja, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga walaupun kita menangis, walaupun mengeluarkan darah air mata, maka pada hari itu tidak ada kesempatan bagi kita untuk kita kembali ke dunia. Allah tidak akan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beramal. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesempatan untuk kita beristighfar. Waktunya sudah habis, waktu sudah ditutup, buku-buku amalan telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu aku ingatkan diriku dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, gunakanlah kesempatan ini sebaik-baik mungkin untuk kita memohon istighfar, memohon ampun-ampun kepada Allah, dan untuk mengumpulkan sebanyaknya kebaikan agar itu semua akan bisa memberi manfaat kepada kita ketika suatu hari yang tidak akan bermanfaat apapun kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak akan bermanfaat, kata Allah, daripada harta-harta manusia dan daripada anak-anak manusia, kecuali siapa yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari kesyirikan, bersih dari kebidahan, dan bersih daripada dosa-dosa. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. Dan barang siapa yang seseorang amalan kebaikannya itu lebih banyak, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia selama-lamanya. Dan barang siapa amalan kebaikannya itu justru lebih sedikit, maka tempatnya adalah nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika amalan-amalan kita ditimbang oleh Allah, dan ternyata kalau seandainya ada satu ucapan tasbih yang kita baca, atau ada satu kalimat istighfar yang sempat kita ucapkan, maka itu akan menjadi timbangan amalan kebaikan kita lebih berat. Tapi kurang satu kalimat, kurang kalimat subhanallah, kurang daripada kalimat istighfar di dunia ini, akhirnya dengan kurang satu daripada kalimat istighfar, membuat amalan kejelekan kita lebih banyak, dan kemudian Allah masukkan kita ke dalam neraka. Ketika kita dalam kondisi seperti ini, tentunya kita akan menjadi orang yang sangat menyesal, menjadi orang yang sangat merugi, Kenapa dahulunya sebelum saya menutup kematian saya membaca astaghfirullah? Kenapa sebelum saya menutup kematian saya membacakan subhanallah? Kenapa sebelum mati saya membaca alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim? Tetapi penyesalan tersebut tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi kita. Oleh karena itu Allah telah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran, wa'alu khaira la'allakum tuflihun. Perbuatlah kebaikan. Semangatlah engkau melakukan kebaikan. Karena dengan engkau melakukan kebaikan akan menjadi engkau orang-orang yang sukses. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Badiru bil a'mal fitanan." Dan bersegeralah engkau beramal. Karena akan datang fitnah, yang fitnah itu bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syar Tauhid 96,1 FM di mana saja kita berada, perbedaan seorang mukmin, perbedaan seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa, perbedaan seorang yang saleh dengan orang yang fasik, dengan orang yang fajir, dengan orang yang jelek, yaitu ketika pengaruh dosa pada dirinya, itu yang membedakannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, "Annal fajir yara dhunubahu kadhubab yaqa 'ala anfi." Seorang yang fajir ketika dia melakukan maksiat, maka itu diibaratkan seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Lalat hinggap di hidung bukan suatu permasalahan. Lalat yang hinggap di hidung bukan sesuatu perkara yang berat. Ditepis begitu saja hilang. Begitulah dipermisalkan oleh Abdullah bin Mas'ud, orang yang berbuat maksiat dari kalangan fajir. Bagaimana besar dosa yang dia lakukan, bagaimana dahsyatnya kezaliman yang dia lakukan, itu adalah ibarat seekor lalat yang hinggap di hidung, ditepis, hilang. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Tidak ada rasa menyesal apa yang dia lakukan. Bahkan na'udzubillah, terkadang dengan bangganya dia menceritakan apa yang telah dia lakukan daripada dosa tersebut. Terkadang dia menceritakan di malam harinya dia bermaksiat kepada Allah. Di malam harinya dia berzina. Kemudian di pagi harinya dia menceritakan kepada manusia, aku telah berzina dengan fulana dan fulana dan fulana dan fulana tersebut. Bangga. Maka disebutkan oleh para ulama, orang yang mereka berbuat maksiat dalam kondisi seperti ini, bangga dengan maksiatnya, maka ucapan yang dia ucap, saya berzina dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan dan si fulana itu, dalam keadaan bangga, itu mungkin dosanya lebih besar daripada zina itu sendiri. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya, orang yang muhajir, orang yang bangga menampakkan dosa yang dia lakukan. Sehingga disebutkan oleh para ulama, orang seperti ini, ya, tidak masalah untuk kita menghibahinya. Ya, menghibahi dalam arti kata, ya, dosa yang dia lakukan tadi, di si fulan telah berzina. Karena dia sendiri yang menceritakannya, dia sendiri yang menampakkannya, dia sendiri yang bangga dengan dosa tersebut. Namun wa'annal mu'min, adapun orang yang mu'min, kata Rasulullah, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat kesalahan, ketika dia berbuat kezaliman, seakan-akan gunung yang menghimpitnya, berat hatinya, berat jiwanya, hidupnya gelisah ketika dia berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diibaratkan seekor ikan yang hidup di daratan, sempit hidupnya. Ya, ini sifat seorang mukmin. Ini sifat orang yang saleh. Ketika dia berbuat dosa, justru dia ingin segera bertobat kepada Allah. Dia ingin segera beristighfar kepada Allah. Dan dia berusaha untuk menjauhi dosa tersebut, dan dia berusaha untuk menjadi jalan-jalan, ia akan membuat dia terjatuh dalam dosa tersebut. Ini orang yang mukmin. Sehingga saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syarta 96,1 FM di mana saja kita berada, kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita bisa menimbang diri kita sendiri. Mana di antara dua jenis manusia yang kita masuk? Apakah kita masuk dengan orang yang fajir, yang menganggap sepele apa dosa pun yang kita lakukan walaupun itu dosa besar? Atau kita menjadi seorang yang mukmin, yang selalu merasa takut, yang selalu merasa gelisah, yang selalu merasa besar apapun dosa yang kita lakukan, sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Kalau disebutkan oleh para ulama, hendaknya seseorang jangan melihat besar dan kecilnya dosa yang dia lakukan, tetapi hendaknya dia melihat kepada siapa dia berbuat dosa. Kecil, besar, yang dia berbuat dosa adalah Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan rezeki kepadanya, Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaganya, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepadanya. Seorang manusia ketika dia suka membantu manusia yang lainnya, dia suka memberi tetangganya, dia suka menghadiahi tetangganya, sering dia berikan bantuan-bantuan kepada tetangganya, dan sungguh sangat jelek ketika tetangga tersebut yang selalu dibantu, dia berkhianati, dia maksiati daripada tetangga yang suka membantunya. Ini sudah dianggap sebagai orang yang tercela. Ini sudah dianggap sebagai orang yang tidak memiliki rasa syukur. Nah, bagaimana lagi kalau seandainya seseorang bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin, bermaksiat kepada Allah yang telah menciptakannya, bermaksiat kepada Allah yang telah memberikan kepadanya segala kemudahan, Allah menurunkan kepadanya daripada segala kenikmatan, tetapi yang dia naikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dosa dan demi dosa. Nampar hadirin, saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun ketahuilah, apapun yang kita naikkan daripada dosa kita, kezaliman yang kita buat, maka tidak akan mengurangi sedikit pun kemuliaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi justru yang menjadi rugi adalah diri-diri kita sendiri dengan dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya nasihatkan diri saya dan saya nasihatkan saudara-saudara saya kaum muslimin, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sebelum kita sakit, Allah masih memberikan kepada kita waktu muda sebelum kita tua, maka marilah kita melakukan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang harus kita lakukan segera adalah kita bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada pengampunan Rabb kalian, dan bersegeralah kalian kepada surga yang luasnya selangit dan sebumi. Wallahu ta'ala alam bisawab.